lupakan. Kau datang lagi sekadar menyapa, menanyakan apa kabarku, bagaimana hidupku. Apa kabarmu? Masihkah luka itu yang membawa kamu ke sini untuk menekan hatiku lagi? Kau kemana saja? Setenang apapun, hidupku masih selalu ada ruang hati untuk kamu. Salah memang bila menyesal, ternyata sulit untuk lupakanmu. Maaf, mungkin kau bosan mendengar. Maaf, tapi sungguh aku masihkah luka itu yang membawa kamu ke sini menekan hatiku lagi? Kau kemana saja? Setenang apapun, hidupku masih selalu ada ruang hati untuk kamu. Salah memang bila menyesal, ternyata sulit untuk lupakanmu. Tapi sungguh